Aku mengapa? Nyanyi dong semuanya yo. Cuma selingkuhan kamu mu. Aku mengapa? Aku mu. Cuma pacar kamu. Hey. Selingkuhan nyanyi yo aku mau apa.